Cara menyusulnya pakai lama atau cepat? Langsung atau bertahan? Langsung. Jadi 10 tanda besar kiamat. Kalau yang pertama sudah muncul, yang kedua menyusul, yang ketiga keempat, dan 10 tanda besar kiamat ini terjadinya dunia seluruhnya menyaksikan, bukan satu daerah tertentu saja. 10 tanda besar kiamat itu, 1, dukhan, yaitu bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam, tidak ada cahaya matahari. Bukan mataharinya tidak ada, tapi karena kabut debu dan asap yang sangat tebal menyebabkan tidak ada cahaya matahari yang bisa tembus ke bumi. Orang gelap gulita di muka bumi selama 40 hari 40 malam. Kata Rasulullah, asap ini dan debu ini panas sekali, panas sampai-sampai melepuh kulit orang-orang kafir dan umatku yang munafik. Umatku yang banyak buat dosa dan maksiat akan tersiksa oleh dukhan ini. Adapun umatku yang amal solehnya banyak, dia punya iman yang baik, amal solehnya banyak, dialah yang akan selamat. Makanya kata Rasulullah, perbanyaklah beramal soleh, berlomba-lombalah. Ketika Syam sudah membara dalam peperangan dan pembantaian Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, karena tak lama lagi dukhan akan terjadi. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kapankah dukhan ini akan terjadi? Jawabannya, kata Rasulullah, Idza dhaharatil khayna wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila sudah banyak bermunculan di tengah-tengah umatku penyanyi-penyanyi wanita. Ala banyak atau alun? Yang kedua kata Nabi, wal ma'azif. Apabila musik dan alat-alat musik sudah disukai oleh umatku di mana-mana. Dan kedua ku Allah ada alun? Sudah ya. Bahkan Arab Saudi, Pak, negara yang paling terkenal ketat dalam urusan yang seperti ini, sejak 2 tahun belakangan Arab Saudi sudah keranjingan musik. Kemarin saya deteksi ada sopir Yaman berkata, dia soleh, apa katanya? Di Madinah ini sudah dilangsungkan konser musik di mana laki-laki wanita sudah joget-joget di Madinah Al-Munawwarah. Ibu diundangan. Di depan Masjidil Haram di Mekah, biasanya musik tidak pernah kami dengar. Selalu yang diputar itu adalah kaset murotal. Seperti anak gila tadi ngaji, seperti suara Toha, Mama Toha kan. Kami lewat di depan hotel itu, ada orang menjual kaset-kaset murotal, tapi yang dihidupkannya sudah musik. Jemaah yang pandai bahasa Inggris langsung ditegurnya, hei, kena juang. Di depan Masjidil Haram menghidupkan musik. Apa katanya? Kerajaan kami sudah membolehkan, mau apa kamu? Kerajaan kami sudah membolehkan, mau apa kamu? Sekarang ini konser-konser musik mengundang artis-artis dan penyanyi-penyanyi kelas dunia di Arab Saudi sudah biasa. Lah, apabila musik, alat-alat musik sudah banyak di mana-mana, disukai oleh umatku di mana-mana, maka pertanda dukhan tak lama lagi. Yang ketiga kata Rasulullah, wa syuribatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah beredar dan menyebar di tengah umatku di mana-mana. Allah atau lain ketiga go? Sudah apa belum? Maka sudah lengkap yang tiga-tiga ini. Dukhan berarti tak lama lagi. Itu yang pertama. Setelah dukhan, kata Rasulullah, 40 hari 40 malam, tanda besar kiamat yang kedua adalah manusia yang tak terkalahkan, paling kuat. Seluruh setan pun tunduk kepadanya. Setan satu bumi tunduk kepadanya. Mau menjadi pesuruhnya. Apapun yang diperintahkan oleh manusia ini dia siap mengerjakan. Setan dari bangsa jin, bahkan setan-setan manusia. 2/3 manusia yang ada di bumi nanti sujud menyembahnya. Ini tanda besar kiamat yang kedua terjadi. Apa? Lepasnya Dajjal. Hah? Dajjal ini manusia, bukan seperti ibu khayalkan selama ini. Mato cie dikannya, badan tinggi gadang. Tidak, kata Rasulullah, dia keturunan Adam, termasuk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dajjal ini lebih pendek badannya dari kalian sedikit, tapi tubuhnya lebar dan full daging. Rambutnya keribu. Diceritakan oleh Nabi semua fisiknya. Bagaimana? Dajjal ini ketika muncul, orang di bumi sudah hampir putus asa karena kelaparan dan kehausan. Dajjal datang, mampu mendatangkan awan, menurunkan hujan. Dajjal datang, menyuburkan negeri yang sudah tandus dan hampir mati. Bahkan Dajjal datang, menghidupkan yang sudah bangkit, yang sudah mati, yang ada dalam kuburan. Kata Rasulullah, kalian jangan tertipu, karena itu semua adalah sihir dari Dajjal. Bukan sebenarnya, itu adalah sihir. Dajjal ini akan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Sayalah Tuhan yang kalian sembah selama ini. Maka kata Nabi, 2/3 penduduk bumi percaya dengan Dajjal, dan mereka sujud menyembah Dajjal. Umatku nanti yang paling banyak menjadi penyembah Dajjal adalah para wanita, kata Rasul. Bu, merinding menangannya, Bu. Takwi, Bu. Ibu ingin tahu cara selamat dari Dajjal? Dengarkan ceramah saya, judulnya adalah Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal di YouTube. Judulnya tadi Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih Dajjal. Saya ceritakan Dajjal ini secara luas, termasuk bagaimana cara selamat dari Dajjal. Demi Allah, wahai Bapak Ibu, tanda-tanda Dajjal akan keluar sudah terjadi. 4 tanda besar Dajjal akan keluar sudah terjadi. Tinggal menunggu manusia terlaknat ini lepas dan muncul ke tengah-tengah permukaan kehidupan kita. Wahai Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang sanggup menghadapi Dajjal kecuali tanda besar kiamat yang ketiga. Tanda besar kiamat ketiga inilah yang akan membunuh Dajjal. Allah turunkan dari langit Isa alaihis salam. Hanya Nabi Isa lah yang diizinkan Allah bisa membunuh Dajjal. Sekarang dari Dukhon kepada Dajjal paling lama hanya 3 tahun. Dari Dajjal ke Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah Dajjal mati, maka tanda besar kiamat yang keempat pun Allah datangkan, yaitu Allah bebaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini juga manusia. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia, bukan makhluk manusia atau makhluk ruang angkasa. Bukan, benar-benar manusia. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan Nabi Isa pun disuruh oleh Allah dengan orang-orang beriman, larilah kalian dari Ya'juj dan Ma'juj, pergilah kalian ke Gunung Tursina, karena di situ adalah tempat yang aman dari Ya'juj dan Ma'juj. Sementara kata Rasulullah, Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj akan sampai ke seluruh negeri di seluruh dunia. Berarti Dajjal akan sampai ke Maninjau. Ya'juj Ma'juj pun nanti akan sampai ke Maninjau. Ustaz, bagaimana cara kami selamat dari Ya'juj dan Ma'juj? Cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj, kata Rasulullah, buki awak kan banyak, Abah. Buki kan banyak. Larilah ke tete buki. Mandurlah di dalam hutan gua. Ya'juj Ma'juj tidak akan dikajakin ke tete. Ya'juj Ma'juj hanya menyapu bersih. Pokoknya tidak ada rumah yang tidak dilewatinya. Diperiksanya. Tapi yang lari-lari ke bukit, dia tidak akan kejar ke bukit. Ya. Maka cara sembunyi dari Ya'juj Ma'juj adalah larilah ke bukit-bukit, sembunyilah kodok buah-buah, masuklah ke dalam buah-buah, manduklah ke dalam lorong-lorong, silakan. Tapi cara selamat dari Dajjal bukan lari. Ada caranya, Nabi ajarkan pula. Itu dalam ceramah saya, tolong buka YouTube, judulnya Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih Dajjal. tolong buka, karena dalam penyampaian saya Dajjal akan keluar di masa bapak-bapak, ibu-ibu dan saya insya Allah masih hidup, tidak lama lagi. Kalau begitu cara menyelamatkan diri dari Dajjal wajib kita ketahui. Aku sampaikan gini, tidak tak ajar. Waktu menyampaikan itu 2,5 jam untuk Dajjal saja. 2,5 jam. Itu dapat yang lain mengerti sekecil banyaknya dengan teknologi. Di download itu, kemudian dimasukkan ke CD, pak banyak CD-nya, kemudian bagikan kepada saudara kita. Ambo halalkan, kalau dijual mana 10.000 sekeping silakan. Ambo halalkan. Ya dalam artian, ustaz tidak perlu dapat komisi. Tidak perlu dan bodoh. Kopi ya, kopi banyak-banyak. Kopikan banyak-banyak CD itu, bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Agar mereka dan kita semua tahu bagaimana cara selamat dari Dajjal. Karena Dajjal pasti akan memasuki seluruh negeri-negeri, termasuk Maninjau. Baik, Ya'juj Ma'juj langsung Allah yang binasakan. Setelah itu tanda besar kiamat yang kelima pun terjadi. Matahari terbit dari sebelah barat, tapi hanya satu kali saja. Bukan habis itu tiap hari terbit dari sebelah barat, tidak. Hanya satu kali saja terbit sebelah barat. Sebelumnya bumi ini gelap gulita selama 3 hari, 3 malam berturut-turut, malam yang panjang. Kata Rasulullah, matahari yang menerangi bumi kalian ini nanti di akhir zaman akan dipanggil oleh Allah, dan matahari meninggalkan bumi kalian, dan bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Kemudian Allah suruh matahari, kembalilah engkau ke tempat semula engkau berada, dan muncullah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Maka muncullah matahari sebelah barat. Orang-orang yang menunda-nunda taubat, baru pengen taubat, terlambat. Allah sudah tutup pintu taubat ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Orang-orang yang masih Islam sudah tidak terima masih Islamnya. Al-Quran hilang dari muka bumi. Catatan yang isi Al-Quran sudah hilang, tinggal lembaran-lembaran putih. Orang-orang yang hafiz Quran, semua Qurannya di malam yang panjang naik ke langit kembali, menunggu si penghafal itu kembali kepada Allah. Nanti Al-Quran lah yang membela orang-orang yang dulu akrab dengannya. Ibu hafal nak Al-Fatihah? Al-Fatihah ibu itu nanti menunggu ibu di padang mahsyar, membela ibu nanti. Banyak ibu hafal. Qul Allahu Ahad hafal? Pastilah. Inna bainaka al-kautsar? Hafal. Nepek-nepek itu yakin buat apa? InsyaAllah. Wal asri? Hafal. Sampai-sampai hafal lu di malaikat. Kau sudah mau baca Al-Fatihah, pasti Qul Allahu Ahad. Sudah pasti inna bainaka al-kautsar. Mana saja yang kita hafal, ketika matahari terbit dari sebelah barat, hafalan itu sudah naik menunggu kita untuk membela kita di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Matahari terbit sebelah barat hanya satu kali. Setelah itu tanda besar kiamat yang keenam. Tanda besar kiamat yang keenam Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 82. Surat An-Naml ayat 82. Seekor binatang raksasa. Ini dalam Al-Quran Pak, bukan dongeng. Seekor binatang raksasa. Binatang ini cerdas sekali, bisa berbahasa apa saja di muka bumi ini. Binatang ini akan muncul di 3 tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Ini namanya. Silakan sama-sama ulangi kembali namanya. Binatang ini saat ini ada di perut bumi, dan dia nanti akan keluar. Kakinya banyak, tangannya banyak. Binatang ini akan muncul di 3 tempat yang berbeda. Kata Rasulullah, tangan binatang ini satu memegang tongkat Nabi Musa, satu lagi memegang cincin Nabi Sulaiman. Sementara tangan yang lain menangkapi manusia. Dia punya tangan yang banyak, menangkapi manusia. Binatang ini akan diberi oleh Allah pengetahuan yang mana orang beriman, yang mana yang tidak beriman. Apabila dia tangkap orang yang beriman, maka cincin Sulaiman diusapkan ke wajahnya, maka satu kali usap saja wajah ini menjadi putih dan bersih. Tapi ketika dia menangkap orang yang tidak beriman, tongkat Nabi Musa diketokkan ke ubun-ubun orang yang tidak beriman ini, menghitamlah wajahnya. Setelah itu orang ini dilepaskan kembali. Seluruh dunia sudah didatangi dengan cepat oleh binatang ini. Seluruh manusia sudah diberi tanda oleh binatang ini. Sehingga antara orang beriman wajahnya putih bersih, orang kafir wajahnya hitam gelap. Setelah binatang menyelesaikan pekerjaannya, maka binatang ini kembali tenggelam di Makkah, kata Rasul. Dapatul arti. Terakhir, yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah angin lembut berbau wangi kesturi. Angin lembut berbau wangi kesturi. Ini adalah kesturi. Parfum kesukaan Rasulullah. Minyak kesturi. Dan bau angin surga juga nanti adalah bau angin kesturi. Nah, kata Rasulullah, angin kesturi ini lembut dan sejuk, bertiup dari negeri Yaman, dengan cepat membungkus bumi. Siapa saja di bumi ini ada orang Islam yang beriman, angin lembut itu akan datang pada orang tersebut. Walaupun orang itu ada di dalam gua, ada di gunung, ada di pulau, ada di lembah, ada di mana saja, angin lembut ini dengan cepat datang kepada orang yang bersangkutan. Maka ketika orang itu tersentuh oleh angin lembut yang sejuk, lagi berbau wangi kesturi ini, saat itu juga orang tersebut langsung tergeletak meninggal dunia di tempat. Saat itu juga serentak satu bumi orang Islam meninggal dunia. Sudah siap, Bu? Sudah siap meninggal dunia? Ambil dulu lah. Tapi ketika angin itu bertiup, siap tidak siap, tetap asal ada iman di dalam dada ibu-ibu, ibu meninggal dunia, bapak-bapak meninggal dunia. Tidak ada tersisa di bumi ini orang yang masih ada iman kepada Allah. Tidak lagi tersisa di bumi ini orang yang masih bisa melafazkan kalimat Allah. Sebab Allah wafatkan mereka serentak. Nah, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, dan ke-10, sudah tidak ada lagi orang-orang Islam yang beriman yang menyaksikan kejadian ini. Artinya, kita semua tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kenapa? Karena kita sudah wafat terlebih dahulu, ya kan? Dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, meninggal saja langsung langsung meninggal. Nah, dia bertanya lah Pak Ibu Beko, Ustaz, kalau kita orang-orang Islam meninggal serentak Beko, siapa akan mengumpulkan kita Ustaz? Tidak usah ditanya lah itu, karena jawabannya pun aku tidak tahu dong. Biasalah itu urusan orang kaki yang masih diurusnya bangke awak dan diurusnya bangke awak, tak salah lah. Pokoknya kita saat itu sudah ada di taman surga. Sambil menunggu kiamat, kita diletakkan oleh Allah di taman-taman surga. Untuk awak urus bangke awak lah. Siapa kebanyakan jenazah awak, tapi orang meninggal sedolahnya. Seluruh orang yang beriman meninggal dunia. Dah. Maka istilah yang ketujuh ini saya sering istilahkan dengan bahasa begini. Finish. Finish maksudnya habis orang Islam. Tidak ada lagi orang Islam. Kalau ada finish, pasti ada starnya. Ya, starnya di sini. Starnya adalah ketika Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul. Ah, dimulai. Finishnya habis seluruh umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi. Start dan finish. Bapak, Ibu, Rasulullah bersabda, dari start ke finish, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase nubuah. Umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Kemudian setelah itu fase kedua, kata Nabi. Fase khilafah rasyidah ala minhajin nubuah, fase kekhalifahan. Dan ini berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Setelah itu masuk fase ketiga. Fase ketiga, fase khilafah dengan sistem kerajaan. Dan ini paling lama, 1227 tahun. Seluruh ahli sejarah sepakat mengatakan fase ketiga sudah selesai. itu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sudah selesai. Fase ketiga sudah selesai. Kita sekarang ada di fase keempat. Nah, fase keempat ini akan berakhir dengan tanda besar kiamat yang keempat keluar, Ya'juj dan Ma'juj. Berarti kita sekarang di fase keempat, fase kediktatoran. Kediktatoran. Di mana umat Islam dan kaum muslimin pada fase keempat ini dizalimi di mana-mana, di seluruh dunia, disakiti di mana-mana, di seluruh dunia. Islam dan kaum muslimin pada fase keempat dizalimi. Terasa tidak? Bapak Ibu menyaksikan tidak? Di mana-mana, termasuk di Indonesia, betul tidak? Betul tidak? Iya, di Indonesia juga begitu. Orang Islam dianakdirikan. Islam betul-betul mengalami tindakan yang tidak pantas. Mengalami apa-apa yang selama ini kita saksikan, kriminalisasi dan sebagainya. Fase keempat ini pun akan berakhir dan empat tanda besar kiamat ada di penghujung fase yang keempat. Dan setelah itu masuklah fase kelima. Fase kelima, tegaknya kembali khilaf dengan konsep kenabian kata Rasulullah. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Dan fase kelima juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi dalilnya dalam Al-Quran surah 24 ayat 55 bahwa kita akan kembali memimpin seluruh dunia, Pak. Sebelum Allah datangkan tanda besar kiamat ketujuh, sebelum Allah wafatkan orang Islam serentak di muka bumi, sebelum itu kita semua akan kembali memimpin seluruh dunia ini kembali. Amin. Bapak Ibu, nah sekarang pertanyaannya, berapa lamakah jarak dari start ke finish? Ini ada kajian khususnya ya. Jarak dari start ke finish ternyata Nabi menceritakan dalam hadis-hadisnya. Walaupun ada hadisnya dhaif, akan tetapi hadis dhaif menurut para ulama-ulama di hadis masih termasuk perkataan Rasulullah sallallahu. Jangan kaget, perhatikan baik-baik. Dan sampai ibu pulang dari siko ke cibu kiamai saban kali tahun sekian Nabi wa kiamai wa. Saya tidak pernah menyebutkan kiamat tahun berapa ya, tapi saya menyebutkan bahwa antara start ke finish umat Islam kata Rasul usia mereka hidup di bumi ini adalah antara 1400 tahun Hijriah ke 1500 tahun Hijriah. Antara itu habis orang Islam di muka bumi. Ini tahun berapa Hijriah, Pak? Tahun berapa Hijriah kita, anak-anakku? Tahun berapa Hijriah kita sekarang? 14? Aku masih 39. 1440 kan? Oke, sekarang 1440. Hijriah, ya udah jalan. Padahal, kata Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, umur umat Nabi lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500. Antara itu, Pak. Antara itu habis dalam besar kiamat yang ketujuh terjadi. Maknanya, kalau sekarang 1440 Hijriah, Hijriah itu kan mulai menghitungnya sejak Nabi hijrah, kan? Dari Mekah ke Madinah, betul? Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Artinya, sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau telah menjadi Nabi 13 tahun di Mekah. Maknanya, 13 tahunnya harus ditambahkan ke 1440. Betul tidak? Yang sudah jalan berarti 1450, 3 hitungan hijriah. Nah, sekarang kalau kita ambil hitungan yang paling aman saja, 1500, hitungan yang paling puncak, hitungan yang paling habis, paling mentok, 1500, tinggal kurang 1500, kurang 1453 berapa? Paling lama lagi, umat Islam masih hidup di bumi ini 47 tahun ke depan hitungan hijriah. Berarti tanda-tanda besar ini semua akan terjadi. Allahu Akbar. Bukan kiamat loh ya. Kata Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, kiamat sampai 47 tahun lagi. Itu namanya salah dengar. Salah dengar. Karena saya tidak mengatakan kiamat paling lama 47 tahun lagi. Tidak. tapi saya katakanlah paling lama umat Islam yang beriman hidup di muka bumi ini ke depan adalah 47 tahun lagi menurut hadis-hadis riwayat Nabi. Walaupun ini hadisnya dhaif, tapi masih perkataan Rasulullah SAW. Kita tidak mengimani, membangun iman di atas hadis dhaif, tetapi kita memuliakan, menghargai, kita menghormati semua perkataan Rasulullah SAW. Penuman. Wahai Allah, setelah kita mendengarkan ini semua, Masya Allah. Yo nak lamu leh. Kalau kau tandu labi dipercayakan ya Allah. Sekarang tak ini kau. Ikut dipercayakan, ikut dinampakkan, ikut dinampakkan, ikut dinampakkan. Banyak kalau ingin mu sampaikan demi Allah. Ambo nak taluk mencari abang yang ngih mu dekoi ibu anak-anak mu di lapangan dah. Kalau ingin mu sampaikan kau sampai asar pun selesai ini kau. Saya waktu diundang ke Melbourne di Australia. 2 hari ceramah dari jam 8 sampai jam 5 sore. 2 hari di aula tertutup pakai AC. 2 hari Pak, baru selesai. Hari pertama yang hadir kira-kira 150-an. Hari kedua lebih 200 dan penuh sampai keluar. Awak sebentarnya, ikut pun di luar terbuka, angin matahari nak tanggung dah. Ambil lanjutkan kak sajam ni kalau pesan cicil. Indah bu, yakin ibu, iman ibu yang membuat ibu bertahan menitu kini kok. Mudah-mudahan ya bu ya, ibu-ibu di akhir zaman ini, seberapapun beratnya mempertahankan iman, biarlah mati bakalang tanah, biarlah indah mendapatkan pelayanan dajjal nanti. Ambo tetap tidak akan keluar pasobok jo dajjal tu. Bahkan kemata mati, bahkan ambo matilah. Pokoknya ambo tidak keluar pasobok jo dajjal tu. Sebab kata Rasul ketika dajjal keluar, hampir merata-rata manusia nanti keluar berjumpa dengan dajjal. Ingin melihat, karena dajjal akan mentraksikan kemampuan-kemampuannya. Bagaimana dia mengolah langit, bagaimana dia merubah bumi, bagaimana dengan kemampuannya. Di samping itu dajjal membagi-bagikan makanan. Dajjal menyuburkan tanah. Dajjal menghidupkan kampung dan negeri. Dan Dajjal membuat orang-orang miskin jadi kaya. Sementara saat itu orang-orang dilanda kemarau panjang dan kelaparan. Maka kedatangan Dajjal adalah betul-betul sangat dinanti-nantikan. Wahai ibu, kanak-kanak adik ibu, kalau saya yakin Zulkifli Muhammad Ali yang saat ini berbicara di depan ibu bapak semua, ketika Dajjal nanti muncul, mungkin saya sudah ada di tempat lain atau di alam lain. Saya tidak akan bisa mendampingi bapak ibu. Kalaupun saya bisa mendampingi bapak ibu, saya tidak akan bisa menyelamatkan ibu bapak semua. Tidak bisa. Bahkan saya pun kalau berjumpa dengan Dajjal, saya pasti akan kafir kepada Allah. Sebab kata Rasulullah, nanti akan ada laki-laki yang merasa imannya sangat kuat dan dia tidak akan berubah walaupun berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari persembunyiannya dan dia berjumpa dengan Dajjal. Ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya kemampuan sihir dan kekuatan kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal menjadikan laki-laki tersebut hilang imannya. Kafirlah dia kepada Allah, sujudlah dia kepada Dajjal. Dan walaupun Dajjal sudah keluar dari kotanya, dari negerinya, laki-laki itu akan tetap kafir sampai dia mati. Dan dia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Tidak ada orang-orang yang kekuih melawan Dajjal itu, berhadapan dengan Dajjal. Termasuk Zulkifli Muhammad Ali. Jadi Bapak Ibu, tolong ingat-ingat ketika saya menyampaikan kajian ini, ada pesan saya, mohon dibuka ceramah-ceramah saya tentang akhir zaman. Banyak yang harus diuraikan. Tuhan, Dajjal, Isa, Ya'jud, Ma'jud, matahari terbit dari barat. Ini ada ulainya masing-masing, ya. Dan ada di sini Imam Al-Mahdi, Al-Mahdi, keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun punya uraian tersendiri, tidak sempat saya sampaikan sekarang. Wahai Bapak Ibu, yang paling penting kata Rasulullah adalah ini fitnah Syam, ya. Ini salju di Arab. Ini huru-hara di Timur Tengah dan di Arab. Dan ini salju itu apa? Pembantaian umat Islam, ya. Baik, dari pembantaian umat Islam di Syam, Nabi mengatakan badiru bil amali fitanan, berlomba-lombalah kalian perbanyak amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh, stop amal salah, amal salah, amal salah. Sejak kapan? Sejak kapan? Tak tahu, baru mengecek, belum pun. Sejak kapan kita disuruh Nabi berlomba-lomba perbanyak amal soleh? Sejak kapan? Sejak kapan? Kalau mulai buat timu, kamu luncik mulai. Sejak kapan Nabi perintahkan kita agar berlomba-lomba memperbanyak amal soleh? Sejak kapan? Sejak umat Islam di pantai ini Syam. 3 Maret 2011. Sejak 2000 Maret 2011, Pak. Sejak itu sampai sekarang kita sebenarnya dikasih rentang waktu yang cukup oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Sebab orang yang akan selamat dari petaka-petaka besar, huru-huru hara, bencana-bencana, musibah-musibah, dukhon, dajjal dan sebagainya, Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 158, yang akan selamat dari petaka-petaka besar akhir zaman, dari bencana-bencana dahsyat akhir zaman, hanyalah orang yang beriman dan yang punya amal soleh yang banyak. Ini Pak, sementara orang beriman tapi dosanya banyak, orang beriman tapi amal solehnya minim, dia tidak akan selamat. Ketika dajjal datang, dia akan menyembah dajjal. Ini yang kita khawatirkan. Sementara di fase keempat ini, kata Rasulullah, sangat banyak umatku yang murtad. Coba bayangkan, 2/3 manusia di muka bumi nanti sujud menyembah dajjal. Sebelum dajjalnya keluar, sudah banyak dunia merubah orang menjadi murtad. Hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara pangkat kekuasaan, hanya gara-gara fulus. Itu fulus, Bu. Apa itu fulus? Pitih. Banyak sekali gara-gara pitih. Hanya gara-gara kekuasaan, jabatan, hanya gara-gara dunia. Banyak di masa keempat ini umatku yang akhirnya menggadaikan agamanya atau prinsip-prinsip agamanya. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya rasa ceramah kita harus kita tutup dengan doa. Sebelum saya ajak kita berdoa, ado nak batanyo ndak? Silakan batanyolah. Oh, ado nak batanyo, ambo layani pertanyaannya. Kita merasakan pembahasan. Sebelum pembahasan datang, apakah sudah berdiri silahkan? Apakah Imam Mahdi itu berkebaca? Atau ada sebelum pembahasan kalifah pertamanya? Itu saja yang saya ingatkan kepada teman-teman. Bismillah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani almarhum sudah menjelaskan tentang perkara ini, Pak. Apa kata beliau? Peluang bahwa berdiri terlebih dulu khilafah Islamiyah sebelum Imam Mahdi muncul itu ada. Peluangnya ada. Hanya saja khilafah Islamiyah sebelum Imam Mahdi yang pegang masih belum bersifat alamin haji nubuah belum. Nanti baru alamin haji nubuah fase kelima, yaitu Imam Mahdi yang memegang kekhalifahan, baru namanya alamin haji nubuah. Jadi Rasulullah berkata, kekhalifahan nanti di akhir zaman dimulai diumumkan nanti di Palestina. Di Palestina di akhir zaman, yaitu ketika Masjidil Aqsa dijajah oleh musuh Allah dan musuh kita. Lalu hamba-hamba Allah terbaik akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Setelah itu khilafah Islamnya diumumkan di Palestina, kata Rasulullah SAW. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui semua, selama ini Masjidil Aqsa bebas, Pak. Masjidil Aqsa itu letaknya di kota Yerusalem, di kota Yerusalem. Tapi sejak Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat, Donald Trump dengan tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu, mengumumkan kepada dunia bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya Israel dan memindahkan kedutaan besarnya dari Israel ke Yerusalem. Ini adalah awal Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuh kita semua. Berarti tak lama lagi Baitul Maqdis insyaallah Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh orang-orang beriman terbaik, dan saat itulah kumandang khilafah Islam yang diumumkan. Demikian kata Rasulullah. Memang tak lama boleh, Pak. Tak lama boleh.